Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari pembacaan kita pada risalah Al-Qaulus Sadid syarah dari kitab Tauhid, kita sampai pada bab maja'a min at-taqlid fi man 'abidallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab berisikan larangan untuk seseorang yang beribadah kepada Allah yang dia lakukan ibadahnya di sisi kuburan seorang yang soleh, maka bagaimana kalau semisal dia menyembahnya? Tentu larangan tersebut itu jauh lebih besar. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang perihal kanisah, tempat peribadahan mereka orang-orang Nasrani, yang beliau lihat ketika berhijrah ke kota Habasyah. Falhasil ia ceritakan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keindahan tempat peribadahan mereka tersebut. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih aw al-'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjidan. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang soleh yang wafat atau seorang hamba yang soleh yang meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya tersebut itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar tersebut, gambar-gambar orang-orang soleh mereka pajang di tempat peribadahan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah azza wajalla. Ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya seseorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang soleh. Demikian pula tidak bolehnya masjid berkumpul dengan kubur. Kalau semisal seseorang hendak membangun masjid dalam keadaan ternyata di area tanah yang hendak dia bangun masjid di atasnya tersebut terdapat kuburan, maka wajib kuburan tersebut untuk dibongkar. Kemudian dipindahkan tulang-tulangnya ke area yang lainnya agar tidak masuk pada bagian masjid. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat di zaman mereka ketika membangun Masjidin Nabi yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi, maka di area tanah yang hendak mereka bangun tersebut terdapat kuburan mereka orang-orang musyrikin. Maka kemudian kuburan tersebut dipindahkan ke area yang dikenal dengan kuburan Al-Baqi'. Naam. Sehingga masjid tersebut tidak dibangun di atas al-kubur. Tayyib, kita bacakan nas hadis yang berikutnya. Walahuma anha, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, anha, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, qalat, beliau mengatakan, lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan yakni sakaratul maut, mendekati ajal kematian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan pesan terakhir Rasul sebelum wafatnya, hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan sakaratul maut. Maka perhatikan kisah Aisyah berikut pesan berharga yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika merasakan dahsyatnya sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkan sejenis sapu tangan di atas wajahnya. Beliau meletakkan di atas wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersadar, maka beliau pun membukanya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika merasakan sakaratul maut. Wahuwa kadzalik, dan beliau dalam keadaan demikian, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sembari mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah azza wa jalla melaknat al-yahud, demikian pula an-nasara. Naam. Allah melaknat mereka disebabkan karena perbuatan mereka yang mendatangkan murka Allah azza wa jalla. Rasul kemudian menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang mendatangkan murka Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Hadis ini ditafsirkan maknanya oleh Syekh Utsaimin rahimatullah alaihi, beliau menyebutkan maknanya adalah ja'aluha masajid yusallunaha wa ya'budun Allah ta'ala fiha ma'a annaha mabniyatun 'alal qubur. Maknanya artinya adalah mereka menjadikan kuburan tersebut itu sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mereka lakukan di masjid tersebut bukan dalam rangka menyembah kuburan yang mereka bangun di atasnya, yang mereka bangun di dalamnya. Bukan tujuannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, menyembah berhala-berhala mereka. Bukan itu. Yang mereka lakukan adalah yusallunaha, mereka sholat beribadah kepada Allah di masjid-masjid mereka. Wa ya'budun Allah ta'ala fiha, mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla di dalamnya. Ma'a anna mabniyatun 'alal qubur, dalam keadaan tempat peribadatan mereka itu dibangun di atas kubur. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di kota Habasyah. Naam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini memberikan peringatan yang keras yang di dalamnya berisikan at-tahdzir, memberikan peringatan kepada umatnya, umat Islam, agar jangan berbuat sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Agar umat Islam membersihkan masjid-masjid mereka dari kubur. Kalau semisal terdapat kuburan di masjid, maka seyogianya pengurus masjid tersebut mengeluarkan kuburan kemudian meletakkannya di area yang jauh dari masjid. Nah, agar terhindar dari apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau semisal seorang muslim hendak menunaikan ibadah salat kemudian ternyata melihat di dalam kuburan, di dalam masjid tersebut terdapat kuburan, maka seharusnya sang muslim yang memahami wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan lebih memilih untuk mencari masjid yang lain yang bersih dari al-kubur. Kalau semisal kita sholat ternyata di bagian belakang masjid ada kuburannya, maka tinggalkan masjid tersebut, kemudian kita sholat di masjid yang lain agar terhindar dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari penjelasan Syekh Ibnu Taimin yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya ahlul kitab mereka membangun tempat peribadatan mereka di atas kuburan orang-orang saleh bukan dalam rangka untuk beribadah menyembah kuburan-kuburan tersebut, tidak. Tapi mereka memiliki keyakinan bahwasanya ibadah yang dilakukan di masjid-masjid mereka yang dibangun di atasnya kuburan orang soleh itu lebih afdol di sisi Allah Azza wa Jalla. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut itu lebih mustajab, didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan peringatan yang keras untuk umat beliau, umat Islam, agar jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab tersebut. Rasul mengatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul menyampaikan hadis ini, peringatan ini di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan Rasul tidak menginginkan kalau semisal ketika beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ternyata umat Islam melakukan hal yang sama kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Naam. Yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, memberikan peringatan kepada umatnya tentang apa yang mereka lakukan tersebut. Laula dzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena larangan ini, maka niscaya ubriza qabruhu, akan ditampakkan atau dikeluarkan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dimakamkan di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin. Disebutkan di dalam hadis, tidak ada di sana seorang nabi yang wafat melainkan tempat kuburannya adalah lokasi di mana wafatnya nabi tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia di rumahnya Aisyah, maka para sahabat menjadikan tempat atau lokasi wafatnya Rasul di bagian dari rumahnya Aisyah itu sebagai makam atau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman sahabat kuburan Rasul itu tidak dikeluarkan dari kamar tersebut. Terus berada di dalam rumahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, karena para sahabat mengingat hadis atau pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayra annahu khushiya ay yutakhadha masjida. Penyebabnya tiada lain dan tiada bukan adalah karena khushiya. Di dalam lafaz khusyia itu memiliki dua riwayat. Ada yang disebutkan dalam konteks majhul khusyia, karena ditakutkan. Kalau semisal khusyia disebutkan dalam konteks majhul, maka fa'ilnya kembalinya ke sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, karena takutnya para sahabat jangan sampai nantinya kuburannya Rasul itu dijadikan sebagai masjid. Sebagian riwayat menyebutkan dalam konteks fi'il yang ma'lum, bukan majhul. Khasyia, karena beliau khawatir yang fa'ilnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut kalau semisal nantinya kuburannya tersebut itu ditampakkan, maka akan dijadikan sebagai masjid. Dan Syekh Shalih bin Utsaimin atau Syekh bin Utsaimin beliau menyebutkan bahwasanya kedua makna tersebut adalah makna yang sahih. Dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya menjelang akhir hayatnya tentang perihal perbuatan ahlul kitab yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini menunjukkan khawatirnya Rasul, jangan sampai nantinya setelah wafatnya maka nantinya kuburan beliau dijadikan sebagai masjid oleh umatnya. Demikian pula para sahabat, mereka mengkhawatirkan umat Islam akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan ahlul kitab, karena mereka mendengarkan wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melarang umatnya untuk melakukan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh secara umum untuk kemudian dijadikan sebagai masjid tempat peribadatan kepada Allah azza wa jalla. Sehingga dari beberapa nas-nas hadis dan keterangan yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan seseorang sholat beribadah di sisi kuburan, naam, itu bersifat umum, tidak kemudian dikhususkan. Kalau semisal diniatkan beribadah kepada kuburan tersebut berarti itu yang dilarang, kalau tidak berarti enggak dilarang, bukan demikian. Nah, tapi terkena kepada semua, siapa saja yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang soleh. Duduk antum. Ulam. Ya, duduk aja. Ini hadis kedua yang secara siyak nas hadis menunjukkan makna bab yang dibawakan oleh musannif, larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang muslim menjadikan kuburan seorang yang soleh sebagai masjid tempat dia beribadah kepada Allah azza wa jalla. Naam, sehingga perbuatan seseorang dia berdoa di sisi makam kuburan seseorang, maka dia terkena kepada larangan Nabi alaihi assalatu wassalam. Walahuma, dan masih dalam riwayat keduanya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum wafat sampai wafatnya berada di rumahnya Aisyah, sehingga Aisyah adalah seorang yang paling faham tentang perkara apa saja yang terjadi menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Berikut apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum akhir hayatnya. Kata Aisyah, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kafan wali muslimin, kalau yang tadi sudah kita sebutkan wali muslimin, dan dalam riwayat Al-Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum beliau wafat 5 hari atau 5 hari sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti beberapa hari sebelum Rasulullah didengar oleh Aisyah menyampaikan hadis la'natullah 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Berarti wasiat Rasul tentang perihal peringatan kepada umat Islam agar jangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid itu didengar tidak hanya oleh Aisyah bahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya didengar oleh Jundub bin Abdullah bahkan 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inni abra'u ilallahi ay yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah kalau semisal saya memiliki di antara kalian ataukah menjadikan di antara kalian tersebut seorang khalil. Khalil itu artinya adalah kekasih yang sangat dekat, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasul tidak mengambil seorang khalil dari kalangan umatnya. Wa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, disebutkan dalam lafaz yang lainnya. Ataukah disebutkan dalam lafaz ini? Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai khalilnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai khalilullah atau khalilur rahman. Tingkatan khalil itu di atasnya al-habib. Tingkatan khalil itu di atasnya habib. Kalau seorang mengatakan Muhammadun Habibullah, itu kurang tepat. Karena kalau semisal Habib itu artinya seorang yang dicintai oleh orang lain. Namun kalau semisal seorang mengatakan Muhammad adalah Khalilullah, itulah yang benar. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki nilai yang lebih dan makna yang lebih dibandingkan pada tingkatan al-habib. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah telah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya. Sehingga Allah itu menjadikan di antara seluruh Nabi dan Rasulnya adanya dua khalil. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi as-salatu wassalam. Dan Allah mencintai keduanya disebabkan karena amalan yang besar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, kalau semisal saya diizinkan untuk mengambil dari kalangan umatku tersebut sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku. Naam, sebagai khalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan hadis ini dikatakan oleh Junub bin Abdullah 5 hari sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kalimat lattakhadtu Abu Bakrin khalilan dijadikan dalil pula oleh mereka para ulama bahwasanya di dalam lafaz ini terdapat isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan agar yang menjadi khalifah setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Nah, dan kenyataannya demikian, Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bighairi khilaf, tanpa ada perselisihan di antara mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan tersebut. Sebagian mereka para ulama mentafsirkan makna dari ittakhadhu al-qubur, masajid memiliki tiga makna. Yang ketiga makna tersebut adalah makna yang sahih, disebabkan karena adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berisikan larangan seseorang melakukan salah satu dari ketiganya. Makna yang pertama adalah bina'ul masajid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Ini terkena kepada larangan Rasul untuk seorang muslim dilarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dengan makna yang pertama artinya melarang umatnya untuk membangun masjid itu di atas kuburan. Nah, kemudian yang kedua, ittikhaduha makanan lisalah fataqsudu fayusalli indaha. Seseorang menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat untuk dia mengerjakan sholat, kemudian dia sholat di sisinya. Walaupun sekali lagi dia tidak membangun, atau kuburan tersebut itu tidak dibangun di atasnya masjid. Dia hanya sekedar mendatangi, oh di bukit sana ada kuburan si ini dan si ini. Maka dia menyengaja mendatangi kuburan tersebut, kemudian sholat di sisinya. Dalam keadaan kuburan tersebut terhampar di atas tanah yang lapang, tidak ada di atasnya tersebut bangunan-bangunan masjid. Maka perbuatan dirinya sholat di sisi kuburan yang ada di sampingnya, mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di dekatnya, adalah termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun kuburan tersebut terhampar di dataran-dataran yang lapang, atau di bukit-bukit, atau kayak yang semisalnya. Nah, kemudian yang terakhir, as-salatu ilaiha, seseorang dia melakukan sholat dalam keadaan menghadap ke arah kuburan. Jadi di depannya ada kuburan, dia sholat menghadap ke arahnya. Nah, ketiga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan sebagiannya menunjukkan dan sebagai dalil yang jelas larangan Rasul dari salah satu dari ketiga perkara yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian disebutkan pada kalimat yang setelahnya, faqad naha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kata musannif di sini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang perbuatan tersebut di akhir hayatnya. Seperti hadis Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau seperti hadis Jundub bin Abdullah yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 5 hari sebelum wafatnya melarang umatnya untuk membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang soleh, ataukah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq. Kemudian ketika Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam mengalami sakaratul maut, beliau melarang dengan larangan yang lebih keras. Kalau dari hadis Jundub bin Abdullah, beliau hanya mengatakan fa inni anhaakum an dzalik. Namun ketika beliau merasakan atau mengalami sakaratul maut, beliau melarang umatnya dengan menyebutkan larangan tersebut dalam konteks al-la'nah, melaknat orang yang melakukannya. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Allah azza wa jalla melaknat al-yahud dan nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan Rasul menyampaikan lafaz hadis ini adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada umatnya tentang perbuatan-perbuatan ahlul kitab. Naam, sehingga di akhir hayatnya Rasul menyebutkan dalam konteks laknat Allah bagi yang melakukannya. Wassalatu indaha min dzalik, dan salat di sisi kuburan orang-orang yang soleh termasuk dari larangan tersebut. Termasuk dari larangan tersebut. Sehingga dihukumilah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh mereka para ulama. Walaupun tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, terkecuali kalau semisal dia melakukannya dalam rangka murni dia beribadah kepada pemilik kuburan tersebut. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan agar umatnya meninggalkan kesyirikan dan sebab-sebab mereka terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, yaitu melakukan sholat, beribadah kepada Allah sisi kuburan-kuburan orang-orang yang saleh, walaupun kuburan tersebut itu tidak dibangun di atasnya satu masjid. Sehingga beliau menyebutkan wassalatu min dzalik wa illam yubna masjidun, salat di sisinya itu termasuk dari larangan tersebut walaupun kuburan itu tidak dibangun di atasnya masjid. Wa huwa ma'na qawlihi, dan itu adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau hadis khusyya ayyutakhadha masjida. Dikhawatirkan kuburan beliau itu dijadikan sebagai masjid. Nah, makna dari kalimat ini adalah dikhawatirkan nantinya ada di antara umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di sisi kuburan Rasul sehingga menjadikannya sebagai masjid tempat mereka beribadah dan sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan kemarin kita sebutkan kuburan Rasul hingga zaman kita saat ini walaupun dimasukkan ke dalam masjid atau area bangunan masjid namun dibatasi dengan apa? Tiga dinding yang tidak ada pintunya, sehingga menjaga agar wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa diamalkan oleh umatnya. Nah, sehingga kalau semisal ada seorang yang mengatakan saya berziarah masuk ke kuburan Rasul, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak faham tentang struktur dari bangunan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan para raja, para khulafa di zaman sebelum kita, mereka tidak bisa menziarahi langsung kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dinding yang tadi kita sebutkan ada tiga lapis tersebut itu menghalangi mereka dari memasuki kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namun subhanallah, ya Allah, semisal kita melihat lokasi dan area kuburan Rasul, kita akan mengetahui di bagian paling belakang dari dinding tersebut itu ada sedikit lantai yang ditinggikan, yang posisinya tinggi. Kemudian kalau semisal kita mencermati, ternyata kita menjumpai masih banyak di antara umat Islam yang bergantian bahkan rela berdesak-desakan demi naik ke tempat yang tinggi tersebut. Subhanallah, kalau semisal kita melihat ada di antara mereka yang berdoa langsung wajah mereka tertuju kepada makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mungkin kalau semisal ada di antara antum memiliki kesempatan menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terlihat pemandangan yang demikian. Nah, dan itu adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk dari perkara yang menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mereka menyengaja berada di tempat tersebut tujuannya adalah agar supaya wajah mereka bisa menghadap langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan perbuatan ini tentu adalah perbuatan yang dilarang di dalam al-Islam. Kalau semisal seorang berkeinginan untuk berdoa kepada Allah atau melakukan ibadah agar supaya pahalanya semakin besar di sisi Allah azza wa jalla, lakukanlah di ar-raudhah. Di ar-raudhah yaitu antara makamnya Rasul sampai dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu di kalau semisal kita mendatangi Masjid Nabawi, terlihat warna karpetnya dibedakan menunjukkan itu adalah lokasi raudhah yang dianjurkan agar seseorang memperbanyak sholat dan doa di tempat tersebut. Naam. Tayyib, kita baca kelanjutan dari kalimat beliau. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidah. Karena sesungguhnya para sahabat mereka dahulu tidak membangun di sekitar kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masjid. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan dilarangnya seseorang membangun masjid di atas ataukah di area kuburan seorang yang soleh. Dan ini yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum arudahum. Sehingga perbuatan mereka, orang-orang yang memasukkan kuburan Rasul ke dalam masjid, ini bukan termasuk dari perbuatan sahabat, namun termasuk dari keinginan khalifah untuk meluaskan area masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melakukan penjagaan seperti yang tadi kita sebutkan, melindungi dinding Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari area-area yang dimungkinkan ada seseorang yang berkeinginan masuk ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau misalnya kita melihat kuburan Rasul itu diletakkan di bagian kiri masjid, ya kan? Di bagian kiri masjid, sehingga seorang ketika sholat itu tidak bisa menghadap ke makamnya Rasul. Kalau misalnya menghadap ke makamnya Rasul, maka dia akan menghadap ke arah kiri masjid, sehingga berlawanan dengan Ka'bah. Berlawanan dengan Ka'bah. Nah, wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjida. Perhatikan penjelasan dari musannif di sini. Seluruh tempat na'am atau kuburan yang ataukah seluruh tempat yang seseorang tersebut melakukan sholat di atasnya, maka sungguh dia telah menjadikan tempat tersebut itu sebagai masjid. Ini adalah pengertian masjid secara umum. Tempat seseorang sujud beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah masjid. Nah, walaupun tempat yang dia melakukannya bukan dia lakukan di bangunan masjid sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah umat Islam. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan semua tempat yang seseorang melakukan sholat padanya ini dinamai sebagai masjid, tempat dia sujud, tempat dia sholat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk seorang bersuci, yakni bertayamum. Sehingga difahami dari hadis Rasul, dibolehkan bagi seorang muslim untuk sholat di mana saja dari area-area bumi yang luas ini. Nah, selama dia melakukan sholat bukan di tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat oleh seorang muslim kecuali dua tempat. Yang pertama adalah al-maqbarah, kuburan, sehingga tidak boleh seseorang melakukan sholat di sisi kuburan, kuburan siapapun dia. Kemudian yang kedua adalah al-hammam, tempat seseorang membuang hajatnya. Ini dua tempat yang dilarang oleh Nabi alaihi salat wassalam. Sehingga di dalam hadis ini beliau menyebutkan ketika seseorang melakukan sholat di sisi kuburan, walaupun kuburan tersebut tidak dibangun di atas, di atasnya itu masjid, maka pada hakikatnya dia telah menjadikan masjid itu sebagai kuburan, dan yang demikian termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ayat yang mulia, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah azza wa jalla. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah untuk siapapun mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.